matur bakal aku sing aku no melu aing bunga arek pilih mojang donto moe dibikin kasasara rek diherang kuil pusara akang anu nyentrik nu garelis cocok yang akang nyentrik tapi setahun tuh ngocok buntu. Oh iya rumah siapa ya? Hari yang disebut nyentrik sama tapi selebor kuci kopi pahit nganaonan gitu pedas. Kalau ngomong salah sama ayu aja lu. Lu penting memenang sana jangan menang maksa oke. Gelis kupun sabi ko ay mo muning balik yung uwing yo ah. Ayo muning balik kay nga ah.